بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة subuh di berbagai tempat di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab adab, bab yang ketujuh, yaitu bab adab meminta izin. Dan kita sudah pelajari beberapa hadis sebelum ini tentang disyariatkannya meminta izin untuk masuk ke rumah seseorang. Dan ini landasan utamanya adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kemudian hadis-hadis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah hari ini kita akan selesaikan membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab meminta izin ini. Hadis yang telah kita pelajari adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari. Begitu juga hadis Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Asalnya hadis Abu Musa al-Ash'ari, kemudian muncul hadis Abu Sa'id al-Khudri karena dia datang untuk menjadi saksi bagi Abu Musa al-Ash'ari dalam kasus dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Baik, kita baca hadis berikutnya pada halaman 288, hadis nomor 5567. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. Hadis yang sekarang ini, kaum muslimin kaum muslimat, matannya atau lafaz hadisnya tidak ada. Imam Muslim membawakan hadis tersebut dengan menyebutkan sanadnya saja. Hadis itu sudah dia dia isyaratkan ke lafaz hadis sebelumnya, itu hadis Abu Musa Al-Ash'ari dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji' atau falyansarif." Bila mana salah seorang kamu meminta izin tiga kali lalu tidak mendapatkan izin, maka kembali atau kembalilah, baliklah. Ya. Ya, hadisnya itu bunyinya, kemudian yang sekarang ini hanya sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim kembali. Dan sahabatnya masih sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang bercerita. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan pula oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Dan kita kemarin menegaskan berdasarkan ungkapan Ubay bin Ka'ab, bahwa yang akan berangkat bersamamu wahai Abu Musa yang paling kecil umurnya. Ya, ini memberikan isyarat bahwa hadis ini sudah tersebar. Jangankan orang tua-tua, yang masih kecil-kecil pun sudah mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, nomor berikutnya 5567. Pada halaman 5568. Pada halaman 289, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an ibn Jurayj qala haddatsana Ata an Ubayd ibn Umair anna Aba Musa ista'dzana 'ala Umar thalathan fakannahu wajadahu mashghulan faraja. فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصق بالأسواق. Ini hadis yang ada tambahannya, lafaznya, hadisnya sama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Cuma sedikit di ujungnya ada tambahan, ungkapan alasan atau sedikit penyesalan dari Umar bin Khattab. Ya, dan pernyataan dari beliau bahwa beliau sama sekali tidak mengenal hadis ini padahal sudah tersebar, sudah tersohor. Sudah di kemana-mana, sudah didengar oleh siapapun juga, yang tua-tua, yang muda-muda, tetapi baginya masih asing dan bahkan tidak tahu sama sekali, tidak pernah mendengar. Sebab kenapa tidak mendengar, itu tadi nanti akan dijelaskan oleh beliau. Hadis ini bermula dari Ubayd ibnu Umair, muridnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, atau Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwa Abu Musa meminta izin kepada Umar tiga kali. Maksudnya minta izin untuk masuk ke rumahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa meminta izin merupakan syariat agama, tuntunan Rasulullah SAW yang diterapkan oleh para sahabat. Meminta izin tiga kali untuk masuk itu juga tuntunan yang diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Di sini dilakukan oleh Abdullah ibn Qais atau Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa meminta izin tiga kali, faka'annahu wajadahu mashghulan. Setelah tiga kali, Abu Musa merasa bahwa penghuni rumah sedang sibuk. Ya, Umar bin Khattab sedang sibuk dengan urusan, maka dia balik. Faraja'a. Faqala Umar, di dalam Umar bertanya, alam tasma' sawta Abdillah bin Qais? Tidakkah? Mungkin bertanya kepada pembantunya, kepada orang-orang yang berada di rumahnya, tidakkah engkau mendengar suara Abdullah bin Qais? Abdullah bin Qais itu Abu Musa al-Ash'ari. Di sini faedah bagi kita bahwa langsung menjelaskan siapa yang nama dari Abu Musa al-Ash'ari, yaitu Abdullah bin Qais. Ya. Tidakkah engkau mendengar suara Abdullah bin Qais? Maksudnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kata Umar, i'zanu lahu. Izinkan dia masuk. Ya. Fadu'iya lahu, maka dibukakan pintu, dicari, ternyata tidak ada, kemudian dipanggil beliau. Abu Musa dipanggil karena diperintah oleh Umar. Kemudian setelah kembali ke rumah Umar, faqala, maka Umar bertanya, ma hamalaka ala ma sanat? Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu? Maksudnya, minta izin 3 kali, kemudian pergi. Sementara penghuni rumah sudah membuka pada kali yang setelah kali yang ketiga. Ternyata dia sudah tidak ada. Ini yang dipertanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari. Qal, jawaban Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna nu'maru bihadha. Inna kunna nu'maru bihadha. Ma'asyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita petik dari ungkapan ini. Inna kunna nu'maru bihadha. Yang pertama, bahwa para sahabat itu selalu berbuat sesuai dengan perintah. Tidak pernah mengada-ada. Dan ini bukan prinsip beragamanya para sahabat Nabi SAW. Dalam prinsip hidup mereka pun juga tidak demikian. Ya, ketika mereka berbuat, ketika mereka bertindak, itu bertindak di atas tuntunan, di bawah cahaya petunjuk Rasulullah SAW. Makanya ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alasannya kenapa dia berbuat demikian, maka dia mengatakan, sesungguhnya kami disuruh yang seperti ini. Kunna nu'maru bihadha. Seperti inilah kami diperintah. Maksudnya yang memerintah siapa? Nabi SAW. Ya. Dan ungkapan kami diperintah, ini tidak sedikit ya dari ungkapan para sahabat. Para ulama hadis, ini faedah yang kedua. Para ulama hadis, bila mana ada ungkapan para sahabat dengan bentuk seperti ini, sesungguhnya kami diperintah, walaupun tidak disebut nabinya. Tidak disebutkan nabinya, sesungguhnya kami diperintah. Mereka menghukum atau memberikan status bahwa hadis itu hadis marfu. Walaupun tanpa disebutkan nabi, dia dihukumi dengan hadis marfu. Ya, karena kita tahu bahwa pembagian hadis bila dilihat dari ujung sanadnya terbagi ke beberapa bahagian. Yang pertama marfu, yaitu yang merupakan dinisbatkan kepada nabi, baik itu ucapan, perbuatan, sifat dan persetujuan Nabi SAW. Terkadang menyetujui perbuatan para sahabat Nabi SAW. Ini dinamakan hadis marfu karena ujung sanadnya Nabi SAW, yaitu menceritakan tentang perkataan Nabi, tentang perbuatan Nabi, tentang sifat Nabi, tentang persetujuan Nabi SAW. Bila mana, ini yang kedua, yang dikenal dengan mauquf. Ya, dinamakan dengan mauquf bila mana ujung sanadnya itu sahabat Nabi SAW, yaitu dinisbatkan kepada sahabat, baik itu perkataan sahabat, perbuatan sahabat, tidak sampai kepada Nabi, maka dinamakan dengan apa? Dengan mauquf. Dengan mauquf. Kemudian nanti ada pembagian yang lain, yaitu maqtu'. Maqtu', ya, dalam tulisan Arabnya mim, qaf, ta, waw, ain. Maqtu'un. Ini adalah sanadnya hanya sampai kepada tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Bila mana disandarkan kepada tabi'in, baik itu ucapan, perbuatan, maka dinamakan dengan maqtu'. Ada satu lagi yang ujung sanadnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang firman Allah. Ini dikenal dengan hadis qudsi. Dikenal dengan hadis qudsi. Maka perkataan kunna nu'maru atau kunna nu'maru bihadza atau umirna bikadza, dalam istilah ungkapan yang lain umirna bikadza, kami diperintah seperti ini, bila mana ini diucapkan oleh para sahabat, walaupun itu ucapan sahabat Nabi SAW, tetapi hukumnya adalah marfu. Kenapa marfu? Karena sudah diyakini, dipastikan bahwa yang memerintah mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Abu Musa tadi, inna kunna nu'maru bihala, maksudnya dia bahwa alasannya adalah, dasarnya, pegangannya adalah hadis Nabi. Karena Nabi yang menyuruh kami begini. Ya, walaupun tidak ada lafaz hadisnya, tetapi kata-kata inna kunna nu'maru bihala, Umar memahami bahwa itu perintah Nabi SAW. Qal, kata Umar, latuqimanna ala hadha bayyinah. Hendaklah engkau wahai Abu Musa mendatangkan bukti atau saksi untuk pernyataanmu ini bahwa Nabi menyuruh seperti yang kamu lakukan. Atau au la'af'alanna. Ini ancaman. Kalau engkau tidak mendatangkan bukti dan saksi bahwa itu benar-benar perintah Nabi, maka saya akan berbuat kepadamu, maksudnya akan memberikan hukuman seperti lafaz hadis-hadis sebelumnya, la'uji'anna, saya akan sakiti kamu, saya akan pukul punggungmu, perutmu, jadi sebagai ancaman hukuman kepada Abu Musa al-Ash'ari. Fakharaja, mendengarkan dua pilihan tadi, mendatangkan saksi, mendengar ya, adanya dua pilihan dari Umar, mendatangkan saksi atau bukti bahwa itu benar-benar hadis Nabi, atau bila mana tidak ada, dia akan mendapatkan hukuman. Maka dia keluar, falaqa ila majlisin minal ansar. Maka dia pergi ke salah satu tempat berkumpulnya orang-orang ansar. Dalam riwayat-riwayat yang telah kita pelajari, di situ dia berjumpa dengan salah satu majlis ansar yang di dalamnya ada, yang di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga ada Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum. Fantalaqa ila majlisin al-ansar faqalu. Ya. Mereka bertanya. Ketika Abu Musa tiba, datang kepada mereka, mereka seperti dalam riwayat sebelumnya melihat dari wajahnya Abu Musa dalam keadaan panik, maz'uran, ya, atau mughtaban dalam sebagian riwayat, dia dalam keadaan emosi, ya. Karena dia tidak berdusta, dia benar menyampaikan hadis Nabi, tapi Umar tidak mempercayainya ketika itu. Dia bahkan menuntutnya untuk mendatangkan saksi atau bukti. Maka mereka bertanya, ya, mungkin terjadi peringkasan dalam lafaznya sekarang ini. Ya, karena di sini mereka mengatakan faqalu la yashhadu laka ala hadza illa asgharuna. Kata mereka, tidaklah yang akan menjadi saksimu untuk hal ini kecuali yang paling kecil. Kita tahu di sini bahwa ungkapan ini pada riwayat sebelumnya adalah perkataan siapa? Perkataan Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Faqama Abu Sa'id. Karena ketika itu yang paling kecil usianya adalah Abu Sa'id al-Khudri, maka dia pun berangkat. Faqala, maka sesampainya mereka berdua kepada Umar, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kunna nu'maru bihadha. Persis dengan ungkapan Abu Musa tadi, bahwa kita diperintah untuk seperti ini. Ya. Maksudnya yang memerintah mereka adalah Nabi SAW. Setelah mendapatkan saksi itu, ya berarti Umar tidak memiliki hadis ini. Lalu dia mengatakan, faqala Umar, berkata Umar, khafiya alayya hadha min amri Rasulullah SAW. Tersembunyi atasku ini dari hadis-hadis Nabi SAW, dari perintah Nabi, dari pendidik, dari arahan-arahan Nabi, saya tidak mengenal sama sekali, tidak pernah mendengar sama sekali, tersembunyi bagi saya. Kata Umar berterus terang kepada sahabat ketika itu, yaitu Abu Sa'id dan Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu dia mengatakan, Al-Hani telah melalaikan saya. Al-Hani, kalau dalam Al-Quran, Al-Hakum, melalaikan kamu. Kata Umar, Al-Hani telah melalaikan saya, anhu, dari mendengar hadis yang seperti ini, ya, dari belajar dari Nabi, As-Safqu bil-Aswaq, yaitu berniaga di pasar. Ya, berniaga di pasar. Sibuk dengan berjual beli di pasar, sehingga dia ketinggalan hadis ini, sehingga tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan, dari cerita ini. Sebenarnya ceritanya sudah berlalu, ya, tetapi tambahan yang ada di sini memberikan kita pelajaran yang banyak. Salah satunya, kejujuran Umar. Ya. Berarti memang ketika dia menolak dari Abu Musa tadi, dia persis dengan alasan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarahnya, dia bukan meragukan kejujuran Abu Musa al-Ash'ari, tetapi dia khawatir bila pintu itu terbuka, maka semua orang bisa beralasan dengan hadis Nabi. Dan kemarin juga kita ingatkan bahwa di zaman kita sekarang, mungkin penyebabnya karena tersembunyinya hadis-hadis Nabi dari pengetahuan kaum muslimin, dan semangat keinginan yang keras untuk membaca dan mempelajari hadis Nabi sangat minim sekali, sehingga jarang masyarakat dan kaum muslimin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Jangankan menghafalnya, mendengarnya pun tidak. Maka dengan apalagi bermunculan orang-orang yang menginginkan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Karena penyebab, di antara penyebab munculnya bid'ah, di antara penyebab munculnya perkara yang baru, yang bukan tuntunan Nabi, adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang dipalsukan. Maka orang tidak lagi merasa khawatir ketika dia mengatakan Nabi SAW bersabda, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Di mimbar-mimbar, di sekolah-sekolah, di buku-buku yang ditulis, di pengajian-pengajian agama, ya, di media-media massa, mereka tidak lagi merasa khawatir untuk mengatakan itu hadis Nabi SAW. Padahal di masa Umar, dia sangat khawatir sehingga dia tutup celah itu, walaupun dia tidak meragukan kejujuran Abu Musa al-Ash'ari. Ketika ada saksi, dia dengan langsung dan tidak ada lagi menunggu-nunggu waktu, dia mengatakan, ya, qad khafiya atau khafiya alayya hadha. Jujur saya tidak benang, tersembunyi dari saya hadis ini. Saya tidak pernah mendengarnya dari Nabi SAW. Ini bukan karena Umar bin Khattab tidak semangat hadir di majelis Nabi SAW. Bukan. Bukan, kita mengetahui bahwa Umar bin Khattab di antara cara, karena memang Islam tidak mengharamkan berusaha, bekerja, tidak mengharamkan mencari nafkah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memiliki strategi untuk tetap mendapatkan hadis dari Nabi SAW, walaupun dia disibukkan dengan pekerjaan duniawi untuk menafkahi keluarganya, berniaga di pasar, atau bekerja di kebunnya. Dia dengan salah seorang Ansar bersepakat bahwa mereka menyusun jadwal. Misalnya hari ini Umar bin Khattab hadir di majelis Nabi, dan hadis-hadis yang didengar dari Nabi hari itu dia akan sampaikan kepada Ansari ini. Dan esok harinya ketika dia bekerja di tempat dia kerja, sementara yang akan hadir di majelis Nabi adalah Ansari tersebut, dan dia juga akan menyampaikan apa yang ia dengar kepada Umar. Ini kecerdasan Umar, dan ini semangatnya untuk belajar di majelis ta'lim Nabi. Ya, dia tidak mau ketinggalan apapun juga, tetapi tetap manusia. Dan ini pelajaran yang kedua, bahwa tidak seorang pun yang menguasai seluruh hadis Nabi SAW. Siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang telah meliputi semua hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang pun. Hadis Nabi sangat banyak. Ya. Ada hadis di Sahih Bukhari yang tidak ada di hadis di Sahih Muslim. Ada hadis di Sahih Muslim yang tidak ada di Sahih Bukhari. Apalagi kitab-kitab yang lain. Ini dua kitab Sahih, Bukhari dan Muslim. Ya. Ada yang infarada bihil Bukhari, di mana Imam Bukhari menyendiri dalam hadis itu sehingga tidak ada dalam Sahih Muslim. Dan ada yang infarada bihi Muslim, hadis yang hanya Imam Muslim yang memilikinya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang meliputi seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun mereka berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sampai Umar bin Khattab berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap mendapatkan hadis dari Nabi SAW, walaupun dengan perantara. Ya, tetapi ternyata ada saja yang dia tidak mendengarnya, seperti contoh hadis istizan ini. Dan dia terus terang setelah mendapatkan saksi, setelah Abu Musa mendapatkan saksi, dia mengatakan khafiya alayya. Tanpa lagi, dia seorang presiden ketika itu, seorang pemimpin tertinggi, maaf, seorang pemimpin tertinggi, khalifah, maaf, khalifah, ya, Amirul Mukminin, dia tidak merasa sungkan, tidak merasa malu untuk mengatakan saya tidak mengetahui ini, tersembunyi dari saya. Sementara ada sebagian orang sekarang ini sangat sulit untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, apalagi ketika dia seorang ustadz, seorang mubalik, seorang kiai, seorang buya, tokoh agama, ketika ditanya sangat sulit untuk mengatakan dia tidak tahu untuk perkara yang dia tidak memang tidak mengetahuinya. Kata-kata saya tidak tahu itu sangat menyakitkan dia. Padahal di sini orang ulama sahabat yang tidak diragukan keilmuan dan ketakwaannya. Dan dia orang nomor dua yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Setelah dia mendapatkan saksi Abu Musa al-Ashari dia mengatakan khafiya alayya min hamri hadha min amri SAW. Kemudian dia juga tidak sungkan-sungkan menyebutkan alasannya. Yaitu, saya telah disibukkan oleh berniaga di pasar. Padahal dia khalifah. Dia khalifah. Bisa saja dia beralasan, saya kan khalifah. Sibuk mengurusi manusia, mengurusi kaum muslimin. Tapi justru yang dia sebutkan alasannya, urusan pribadinya, berniaga di pasar. Ya, berniaga di pasar. Atau ketika bersama Nabi, dia sibuk berniaga. Padahal kita tahu bagaimana semangatnya untuk tetap mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Ini beberapa faedah, ya, yang bisa kita ambil dari hadis yang sekarang ini. Kita lanjutkan. Ya. Hadis berikutnya 5569. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim ha wa haddatsana Husain bin Khuraiz qala haddatsana An-Nadhr bin Sumail qala jami'an حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain dan perbedaan lafaznya adalah ujung hadisnya, yaitu pernyataan Umar bahwa yang melalaikan saya sehingga tidak mendengar hadis ini dari Nabi adalah berniaga di pasar, berjual beli di pasar. Ini tidak ada tambahan ini di riwayat yang sekarang dengan sanad yang sekarang. Adapun sanad yang lalu itu ada tambahannya dan tidak bertentangan. Ya, wallahu taala alam. Berikutnya hadis kedua sebelum terakhir 5570. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Husain bin Khuraiz Abu Ammar qala haddatsana Al-Fadl bin Musa قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. Ya. قال جاء أبو موسى. Ada sedikit faedah sebelum kita lanjutkan membaca hadis ini. Dari mulai hadis yang tadi 5569 kita mundur ke belakang 5568, 5567, 5566, 65, 6463 itu seluruhnya yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun di tengah-tengahnya ada nukilan dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Hadis yang sekarang 5570 itu langsung dari Abu Musa. Langsung dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Tanpa ada lagi cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Kita baca An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Abu Musa telah kita ketahui namanya Abdullah ibn Qais. Ya. Qala, ia berkata, ja'a Abu Musa. Yang bercerita dia, kemudian dia menyebutkan namanya sendiri. Ja'a Abu Musa ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Faqal, kata Abu Musa, assalamu alaikum hadha Abdullah ibn Qais. Ini yang pertama kali ya. Meminta izin yang pertama berikut salamnya assalamu alaikum. lakum hadza Abdullah ibn Qais. Dia langsung menyebutkan siapa dia. Assalamualaikum, ini dengan Abdullah ibn Qais. Ini juga pernyataan langsung dari Abu Musa bahwa beliau bernama Abdullah ibn Qais. Falam ya'zanlah. Untuk yang pertama ini tidak ada dapat atau belum ada tanda-tanda dia diberi izin. Faqala, dia ulang kembali. Assalamualaikum, hadza Abu Musa. Yang tadi yang pertama dia mengatakan Abdullah bin Qais namanya, kemudian dia mengatakan untuk yang kedua kali assalamualaikum hadza Abu Musa. Untuk lebih jelas, karena banyak orang yang bernama Abdullah, banyak orang mungkin yang punya nama ayahnya Qais. Maka dia khawatirkan yang di dalam rumah tidak mengetahui siapa sebenarnya dia, maka dia menyebutkan kunyahnya Abu Musa. Assalamualaikum hadza Abu Musa. Tidak juga ada tanda-tanda mendapat izin dari dalam. Kemudian assalamualaikum hadzal asy'ari. Dia sebutkan pula nisbatnya kepada kabilahnya. Ya, yaitu al-Asy'ari. Yang untuk yang ketiga kalinya. Assalamualaikum, ini dengan al-Asy'ari. Sudah lengkap semuanya. Pertama namanya dengan nama ayahnya Abdullah bin Qais. Untuk salam yang kedua dia sebutkan kunyahnya Abu Musa. Untuk salam yang ketiga dia sebutkan nisbat kepada kabilahnya al-Asy'ari. Yang ketiga, tiga kali juga tidak ada tanda-tanda diizinkan. Summa sarafa. Kemudian beliau pun balik. Faqala ruddu 'alayya, ruddu 'alayya, ruddu 'alayya. Terdengar kata-kata dari dalam, mungkin ada kata-kata sangat tegas, sangat keras, bergema ya. Balikkan dia. Balikkan dia, balikkan dia. Maksudnya kejar dia untuk kembali ke rumah Umar. Jadi ini adalah perkataan Umar bin Khattab dari dalam, meminta kepada penjaganya atau pembantunya untuk mengejar Abu Musa untuk menyuruhnya kembali ke rumah Umar. Faja'a, maka dia pun kembali. Faqala ya Abu Musa, Abu Umar bertanya, wahai Abu Musa, ma raddaka, apa yang membuat kamu kembali atau balik? Kunna fi syughlin. Ini alasan kenapa mereka sampai tiga kali Abu Musa mengucapkan salam dan meminta izin, menyebutkan identitasnya dengan lengkap, tidak juga diberi izin. Alasannya karena mereka sedang sibuk. Kunna fi syughlin. Kami sedang sibuk. Mungkin ada tamu, ada yang lain, ada pekerjaan di rumah, sehingga mereka tidak cepat membuka dan memberi izin untuk Abu Musa al-Asy'ari. Qal, Abu Musa berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya lakukan itu karena saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, al-isti'dzanu thalathun. Meminta izin itu hanya tiga kali. Fa in udhina lak, kalau sudah dapat izin sampai ketiga kali itu maka masuk, dan tidak ada lagi yang keempatnya. Wa illa, kalau tidak ada izin setelah yang ketiga, maka kembalilah. Wa illa farji'. Itu hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Musa kepada Umar bin Khattab, dan itu alasannya kenapa dia balik. Qala, kata Umar, la ta'tiyanni ala hadha bibayyinatin. Wa illa fa'altu wa fa'altu fa dhahaba Abu Musa. Kata Umar, engkau mesti datangkan bukti atau saksi untuk hadis ini. Kalau tidak, saya akan berbuat kepadamu. Maka Abu Musa pun pergi. Dan perginya seperti yang telah kita pelajari, mendatangi salah satu perkumpulan orang Ansar. Qala Umar, kata Umar, in wajada bayyinatan tajiduhu indal mimbar asiyatan. Kalau dia sudah dapat bukti atau saksi, maka jumpai dia di mimbar, maksudnya dalam masjid. Asyiyatan, di waktu sore. Bisa jadi ini kejadiannya pagi atau kejadiannya siang, dan Umar memberikan waktu yaitu sore hari, petang hari, dan bertemu di mimbar. Wa illam yajid bayyinatan falam tajidu. Kalau dia tidak mendapatkan saksi atau bukti, maka dia tidak akan balik ke sini. Tidak akan mungkin kalian temui, maksudnya kepada pegawai-pegawainya atau kepada pembantunya, Kalau dia tidak mendapatkan bukti atau saksi, maka dia tidak akan kalian jumpai di mimbar. Falamma anja'a bil asyi, ketika tiba petang hari, wajaduhu. Benar seperti yang dikatakan oleh Umar, mereka menjumpai Abu Musa al-Ash'ari di mimbar petang harinya. Berarti dia mendapatkan apa? Saksi atau bukti. Qala ya Abu Musa, ma taqulu? Aqad wajadta? Kata Umar, wahai Abu Musa, apa yang terjadi? Engkau sudah menemukan saksi? Sudah mendapatkan bukti? Ya. Kata Abu Musa, na'am. Ya. Na'am. Ubayya ibn Ka'ab. Saya mendapatkan bukti, yaitu Ubay ibn Ka'ab. Qala adlun. Kata Umar, oh ini adil. Maksudnya, bukti yang kuat, yang jelas, yang nyata. Qala ya Abat Tufail, ma yaqulu hadha. Kata Abu Musa, kata Umar kepada Ubay ibn Ka'ab, apa yang kamu katakan terhadap hadis yang disampaikan oleh orang ini, maksudnya Abu Musa. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dhalika ya ibn al-Khattab. Kata Ubay ibn Ka'ab, saya telah mendengar ini dari Nabi SAW, wahai ibn al-Khattab. Kata Ubay, berarti Ubay yang menjadi saksi di sini. Ma'asyiral muslimin muslimat, sebelum kita lanjutkan, ada yang mungkin yang akan membuat kita ragu-ragu di sini. Kenapa? Karena dari sekian riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri yang telah kita baca sebelum ini, kita temukan bahwa yang berangkat bersama Abu Musa siapa? Abu Sa'id al-Khudri sebagai saksi. Dan yang menjuruhnya berangkat adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Abu Sa'id al-Khudri yang paling kecil usianya, yang paling muda, dan Ubay bin Ka'ab bermaksud dengan mengutus menjadikan Abu Sa'id al-Khudri sebagai saksi, dan dia paling muda untuk menyampaikan kepada Umar bahwa hadis ini memang sudah tersebar. Anak kecil pun mendengarnya. Di sini justru yang menjadi saksi adalah Ubay bin Ka'ab. Apakah terjadi pertentangan dalam riwayat ini? Ini tanya-tanya, ini yang mendagukan. Bisa jadi kejadiannya dua kali. Ya, bisa jadi kejadiannya dua kali. Bisa jadi setelah berangkat Abu Musa dengan Abu Sa'id al-Khudri, Ubay bin Ka'ab menyusul di belakang. Menyusul di belakang setelah Abu Sa'id menyampaikan, saya juga mendengar, hakadha umirna kunna nu'maru bihadha, kita diperintah seperti ini. Ubay bin Ka'ab ya, menyatakan hal yang sama, bahwa hadis ini saya juga mendengarnya dari Rasulullah SAW. Dan pesan dari Ubay kepada Umar, Ubay yang sudah tua dari sahabat, sementara Abu Sa'id masih muda, maka Ubay berpesan kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, fala takunanna adzaban ala ashabi Rasulullah SAW. Janganlah engkau menjadi pemberat atau menyakiti, menyusahkan sahabat-sahabat Nabi, wahai Umar. Ini nasihat dari Ubay kepada Umar bin Khattab. Qala, kata Umar, subhanallah, innama sami'tu syai'an fa'ahbabtu an atathabbat. Nah, ini yang tadi. Bukan karena meragukan kejujuran Abu Musa, tetapi justru dia ingin meminta kepastian. Minta kepastian saja. Dan Imam Nawawi tadi juga telah menjelaskan bahwa dia, Umar, maksudnya untuk menutup celah agar tidak sembarangan orang melakukan hal yang sama. Nanti ada orang yang beralasan dengan hadis-hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi SAW. Ini yang ditutup oleh Umar. Ya. Dan alasannya yang di sini sebutkan, innama sami'tu syai'an fa'ahbabtu an atasabbat. Saya telah mendengar sesuatu dan saya ingin memastikannya. Meng-cross-check-nya apa benar dengan meminta saksi tadi. Itu hadis Abu Musa al-Ash'ari. Dan juga ada keraguan di sini. Ya. Ketika Abu Musa al-Ash'ari mengatakan bahwa yang akan menjadi saksinya adalah Ubay bin Ka'ab, lalu Umar mengatakan, ya Abat Tufail. Ya Abat Tufail. Bisa jadi ini Abu Tufail ini kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Bisa jadi. Dan tidak mustahil atau tidaklah asing bila mana seseorang memiliki lebih dari satu kunyah. Kenapa saya mengatakan begini? Karena Ubay ibnu Ka'ab ini juga memiliki kunya yang lain, seperti hadis tentang keutamaan ayat kursi, di mana Nabi memanggil Ubay ibnu Ka'ab dengan apa? Abul Munzir. Abul Munzir. Bisa jadi Ubay memiliki lebih dari satu kunya. Wallahu ta'ala alam. Namun, inti dari hadis ini sama, yaitu menjelaskan tentang kemestian atau disyariatkan meminta izin ketika kita bertamu atau datang ke rumah seseorang. Hadis terakhir, ya, hadis terakhir 5571, maksudnya yang terakhir di bawah bab ini ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban qala haddatsana Ali ibn Hashim an Talhah ibn Yahya bi hadzal isnad ghaira annahu qala faqala ya Abul Munzir. Nah, ini tadi. Tadi bukan Abu Tufail tapi Abul Munzir. Ini yang saya katakan bahwa kemungkinan Ubay bin Ka'ab ini memiliki lebih dari satu kunyah. Lebih dari satu kunyah. Memang jangankan di zaman sahabat. Di zaman kita sekarang ini orang memiliki lebih dari kunyah. Ya, dari satu kunyah. Misalnya anaknya, dia sebelum sebelum menikah, dia sudah memiliki kunyah. Ketika dia menikah, misalnya kunyahnya menisbatkan kepada anak laki-laki, Abu Salih misalnya, atau Abu Abdurrahman. Ketika dia menikah, ya, lalu dia punya anak pertama perempuan, maka dia dinisbat, dia menamakan, digelari juga berkunyah dengan Abu Maryam misalnya. Abu Maryam. Berarti dia sudah punya dua kunyah. Kemudian anak kedua punya, dia lahir anaknya laki-laki, diberinya nama Abu Muhammad. Karena memang lebih utama berkunyah dengan nama anak laki-laki. Lalu dia berkunyah dengan Abu Muhammad. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka di sini, dalam riwayat yang terakhir ini, Umar mengatakan, ya Abul Munzir, persis dengan tentang hadis yang bercerita tentang keutamaan dari kursi. Anta. Perhatikan bacaannya. Anta. Ini pertanyaan. Anta. Apa benar engkau? Sami'ta hadza min Rasulullah SAW, mendengar ini dari Nabi SAW. Faqala, na'am. Kata Ubay, benar. Fala takun ya ibn al-Khattab azaban ala ashabi Rasulullah SAW. Ini pesan Ubay kepada Umar, jangan menyulit-nyulitkan sahabat Nabi SAW. Walam yadhkur min qawli Umar subhanallah wa ma ba'dahu. Riwayat ini tidak ada tambahan kata-kata Umar subhanallah dan yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis terakhir yang ada di bawah bab yang ke-6 dan insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, bab yang terakhir pula, bab sebelum terakhir ya. Karena kitab ini insyaallah akan ada 10 bab. Ini bab yang ke-7 tentang adab meminta izin. Dan kita sudah memberikan beberapa kesimpulan dalam masalah bab ini, yaitu disyariatkannya meminta izin ketika kita datang ke rumah seseorang. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di situ. Insya Allah akan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalkan ada keluarga kita yang bekerja sama dengan bank. Ya. Misalkan membuat ATM di perkampungan. Tujuannya agar tidak susah payah lagi ke kota untuk mengambil uang dari bank atau dari ATM. Nah, kemudian setiap bulan mendapatkan upah dari pihak bank, yang mana upah tersebut diambil dari potongan orang yang ambil uang dari ATM. Bagaimana keberkahannya, Ustaz? Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin yang pertama kali yang harus kita camkan ya, dalam bermuamalah dengan bank ini adalah mengetahui tentang banknya. Bila mana banknya bank konvensional yang memang inti dari usahanya adalah usaha yang haram, yang riba, baik itu dalam transaksi, dalam pinjam meminjamnya, dalam usaha-usahanya yang lain, ya, yang konvensional, yang memang ada tidak lepas dari unsur riba, maka jangan sampai kita saling tolong menolong dalam hal ini, apalagi dalam tujuannya mendapatkan keuntungan, karena tidak berkah. Ya. Kita telah memberikan fasilitas kepada mereka untuk berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dan ini saling tolong-menolong dalam dosa. Jelas riba itu haram, ancamannya sangat luar biasa, dosanya dosa besar, ancamannya neraka, berperang dengan Allah. Yang paling kecil dari riba itu sama dengan berzina berkali-kali. Ini luar biasa, dosa yang kotor, yang jahat. Maka jangan sampai kita melakukan hubungan apapun dengan mereka. Jangankan bertolong-menolong dalam membuat ATM, membuka rekening saja di situ tidak dibenarkan, walau hanya untuk tabung menabung. Ya. Kemudian bila mana dia adalah bank syariat yang sistem yang sudah dipantau oleh pakar perbankan Islam yang berupaya untuk mengacu kepada tuntunan Nabi jauh dari dosa, walaupun mungkin tidak akan sempurna, ya tidak akan sempurna, karena memang dalam hal ini pasti ada kekurangan-kekurangan. Dan ketika kita dengan dia melakukan hal tersebut, saya rasa tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu satu-satunya pertanyaan yang masuk ke kita, dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.